إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد beberapa lafaz yang perlu diperhatikan sini wa fi kullin khairun ya, wa fi kullin ini pada masing-masingnya yang lemah ataupun yang kuat itu ada kebaikan. Kemudian pada lafaz walakin kul qaddarallahu ya qaddarallahu ya Allah sebagai di sini fa'il qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala. Dan ini juga sebagai tanbih sebagian di antara kita terkadang bahkan salafiyin ya ada yang masih terbawa kebiasaan lama ya dilalah. Baik. Ya, maksudnya apa? Qaddarallah jangan dilalah ya. Baik. Kita lanjutkan perkataan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada syarahnya. Setelah beliau menyebutkan bahwa di antara faidah hadis ini, salah satu di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa keimanan pada pemiliknya itu bertingkat-tingkat. Kata beliau fi hadzal hadis anna al-mu'minina yatafawatuna fil khairiyah wa mahabbatillah wal qiyami bidinihi wa annahum fi dzalika darajatun wa li kullin darajatun mimma amilu. Di hadis ini menunjukkan bahasanya al-mu'minin orang-orang yang beriman yatafawatuna fil khairiyah mereka berbeda-beda di tingkatannya dalam hal kebaikan. Demikian juga dalam hal kecintaan Allah kepada mereka. Demikian pula dalam hal menegakkan agamanya, melaksanakan apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Bertingkat-tingkat. Wa annahum fi dzalika darajatun. Bahasanya mereka pada perkara-perkara tadi ini padahal kebaikannya, demikian juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, demikian pula di dalam pengamalan agama bertingkat-tingkat ya, darajat bertingkat-tingkat ini tingkatan yang semakin tinggi diistilahkan dengan darajat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam surat Al-Ahqaf di ayat yang ke-19 Allah menyatakan walikullin darajatun mimma amilu. Dan bagi masing-masingnya darajat ya, tingkatan-tingkatan mimma amilu. Ya, min di sini sebabiyah. Yani disebabkan ya atas amalan-amalan mereka, menunjukkan masing-masing dari kita ya ketika menjalankan apa yang menjadi syariat agama ini, itulah yang akan diraih oleh kita dari derajat ketinggian di dunia maupun di akhirat. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ya, derajat kemuliaan seorang akan didapatkan di dunia maupun di akhirat sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariatnya. Para ulama yakni kalau dikatakan ulama maka yang dimaksud adalah al-amilun. Ya, para ulama yang mereka mengamalkan ilmunya ya, meraih kedudukan tertinggi dari keadaan manusia yang ada ya, dengan sebab ilmunya tersebut ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mempersaksikan akan kemahaesaannya dalam uluhiyahnya, dalam hak untuk diibadahi, setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan saksi dirinya kemudian para malaikatnya Kemudian setelah itu ulul ilm, ya, orang-orang yang Allah berikan ilmu. Ya, terdepan mereka adalah para anbiya. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan ketika menjelaskan firman Allah syahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm dalam surat Ali Imran, kata beliau, makna dari kalam beliau, andai di sana ada di kalangan manusia yang derajatnya setara dengan para ulama, ya, atau mendekati derajat mereka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pula, ya, yakni dari kalangan manusia yang mendekati derajat para ulama atau setara dengan mereka untuk dijadikan sebagai saksi. Namun ketika tidak ada selain mereka orang yang atau yang pantas dijadikan sebagai saksi akan wahdaniyah Allah, maka Allah hanya menjadikan ulul ilm, ya, orang-orang yang diberi ilmu sebagai saksi dari kalangan manusia. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa para ulama dengan keilmuan mereka meraih derajat yang demikian tinggi. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau menerangkan ayat wali kullin darajatun mimma amilu, dan setiap orang yang beriman akan meraih derajat tingkatan kemuliaan sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Wa yajma'uhu min thalathati aqsamin, di mana mengumpulkan derajat-derajat mereka yakni tiga pembagian, ya, jadi tiga pembagian orang-orang mukmin, ya, berdasarkan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam kitabnya. Yang pertama, as-sabiquna ila al-khairat. Jadi beliau menyebutkan dari yang paling tingginya, yakni mereka orang-orang yang berlomba-lomba di dalam menempuh kebaikan. Ini isyarat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istawfayna min 'ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah." Ya. Kemudian kami wariskan Al-Kitab, ya, pada orang-orang yang kami pilih menjadi orang-orang yang kami hidayahi, memberikan keimanan kepada mereka. Di mana sebagian dari mereka dalam keadaan zalimun li nafsi. Faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka, ya, ada yang menzalimi diri mereka, yakni terjatuh dalam perbuatan dosa. Dari sini kita mengetahui seseorang, ya, ketika melakukan suatu dosa apapun dari dosanya, hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri, karena dia akan menanggung akibat dari perbuatannya. Kemudian wa minhum muqtasid, golongan yang kedua, golongan yang pertengahan, ya, siapa itu? Ini orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan melaksanakan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang apa? Haram, ya. Ya, masih terjatuh ke dalam perkara yang makruh, demikian juga sebagian dari perkara yang sunnah ditinggalkan oleh orang ini. Golongan yang kedua ini, ya, masuk dalam golongan yang beruntung, ashabul yamin. Baik, ya, selamat, karena seseorang jika dia, ya, berhasil menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dari perkara-perkara kewajiban syariat ini dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, dia tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat. Ini. Kemudian golongan yang ketiga, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak hanya sekedar menjalankan perkara yang wajib, tetapi juga menambah dengan perkara-perkara yang sunnah, tidak hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram, ya, tetapi juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Bahkan di antara mereka meninggalkan perkara yang mubah, khawatir dengan sebab perkara yang mubah itu melalaikan dari kewajiban syariat. Baik. Ini tertingginya derajat kaum mukminin. Baik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayatnya menyatakan biiznillah. Ya, biiznillah ini sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kemampuan mereka untuk melakukan itu semua tidak lain kecuali atas pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai, ya, seorang hamba terjatuh ke dalam sikap gurur, yakni terkecoh oleh dirinya, menganggap bahwa dia mampu berbuat semata-mata karena kemampuan dirinya, bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat keterangan Imam Sa'di di sini. Beliau menyebut dari golongan yang paling tinggi, as-sabiquna ilal khairat. وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. Mereka itu adalah orang-orang yang menegakkan perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang sunnah, yang seandainya seorang meninggalkannya tidak terjatuh ke dalam dosa. Wa tarakul muharramat, dan ada catatan terkait dengan perkara-perkara sunnah, jika seorang terus-menerus meninggalkan perkara sunnah, ini juga termasuk kelemahan, kekurangan, karena tidaklah seorang, ya, meninggalkan secara mudawamah suatu perkara yang jelas dia ketahui dari perbuatan Nabi kecuali adanya kebencian kepada sunnah tersebut. Adapun jika ada tujuan dengan seorang meninggalkan perkara yang sunnah, yakni untuk mengajari manusia, ya, sebagaimana perbuatan sebagian salaf, Abu Bakar As-Siddiq pernah beliau tidak melakukan kurban, ya, untuk mengajari manusia bahwa hukum kurban bukan wajib, ya. Ini demikian juga diantara yang disyaratkan Syekh Al-Albani rahimahullah terkait dengan sunnah bacaan fajar di hari Jumat, apa, surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Ini sunnah, ya, artinya sedapat mungkin kita sering melakukannya. Jadi jangan sampai tidak pernah sama sekali keluar dari itu. Kenapa? Karena bisa jadi orang menganggap, ya, itu wajib. Sebagaimana sebagian orang menganggap pada salat maghrib itu wajib membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ada kan yang seperti itu? Ya. Jadi tidak mengapa sekali pada, ya, salat fajar atau salat subuh di hari Jumat, ya, fajar ini maksudnya subuh, dengan surat yang lain, supaya manusia tahu, ya, bahwa hukumnya itu sunnah, ya, bukan wajib. Oleh karena itu pernah beliau bercerita, ya, Syekh Al-Albani bercerita, ya, suatu ketika imam rawatib, ya, di masjid beliau di ketika itu masih di Damaskus berhalangan dan beliau masih pemuda ketika itu. Masih pemuda, sampai akhirnya jamaah menyuruh beliau menjadi imam. Ya, qadarullah, beliau cerita, ketika itu saya belum mutkin hafalan surat As-Sajdah ini. Sehingga akhirnya beliau membacanya surat Maryam. Ya, bacanya surat Maryam. Kalau kita belum mutkin surat Sajdah, mungkin ya baru Amayata Sa'alun yang mutkin, ya, saya. Baik. Ya, beliau baca surat Maryam. Ya, kemudian, ya, beliau bagi dua begitu. Ya, ketika beliau selesaikan setengah dari surat Maryam itu, ya, tujuan beliau untuk apa? Takbir untuk apa? Ruku. Iya. Ternyata jamaah itu langsung sujud. Iya, karena hafalnya setiap kali Jumat itu takbir pertama kan terus ya sajdah sujud seperti itu. Baik. Ya. Sampai kemudian sebagian dari jamaah ya tasbih. Subhanallah. Disangka saya keliru kan sore itu. Ya, pahamnya mereka mestinya sujud pertama kali takbir ya sujud setelah takbiratul ihram begitu. Ya, kemudian beliau memberikan taklif di sini bahwa pentingnya sekali lagi khususnya terkait dengan orang-orang awam bukan thullabul ilm untuk ya tatbik sunnah dengan perbuatan ya. Karena mereka orang awam untuk duduk membahas ini hukumnya demikian sunnah, yang ini hukumnya wajib. Nah, sedikit dari mereka yang punya perhatian seperti itu. Mereka bisa memahami hal semisal itu dari apa? Pengamalan. Ya, seperti itu. Ya. Termasuk misalnya dalam hal kita misalnya memakai pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gamis ya. Ini karena paling menutup aurat dibandingkan jenis yang lainnya. Ya. Tidak mengapa sesekali kita memakai model pakaian yang lain selama itu pakaian muslim. Ya, ciri pakaian muslim itu yang pertama menutup aurat. Yang kedua, tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Yang ketiga, tidak menyerupai lawan jenis. Ya, seperti itu. Itu pakaian muslim. Ya, termasuk diantaranya ya pakaian yang bukan termasuk yang dilarang oleh Rasulullah dari sisi warnanya seperti itu. Nah, tidak mengapa sekali ya kita memakai ya sarung dan apa pasangannya biasanya baju koko ya seperti itu. Ya, supaya jangan sampai orang oh kalau ya apa jubah itu menurut salafi wajib ya tidak demikian ya. Jadi kita memakai semata karena mengetahui bahwa itu adalah pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun ya berusaha untuk mencintainya. Baik. Ya, jangan sampai ekstrim, karena ada sebagian dai ya, dai muskil ya. Karena kalau ciri-ciri hizbi itu pakai sarung dan baju koko. Ya, di kalangan hajurin prinsipnya seperti itu. Ya, jadi cara menilai itu hizbi atau bukan dari baju. Ya, jadi kalau pakai seorang salafi memakai sarung dan baju koko itu hizbi. Ya, ya itulah didikan dari orang-orang yang tidak di atas manhaj salaf. Ya, seperti itu. Kemudian dikatakan wa tarakul muharramati wal makruhat, mereka meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dan juga perkara-perkara yang makruh. Ya, perkara-perkara yang ya yakni jika seseorang meninggalkannya ya perkara yang makruh ini lebih baik meskipun jika dilakukan tidak sampai terjatuh pada perkara dosa. Ya, beda halnya dengan perkara yang haram. Tapi meninggalkannya ini perkara yang lebih baik. Nah, terjadi di masyarakat kita pola pikir yang terbalik. Ya, perkara yang mustahab atau sunnah dalam prinsip mereka, prinsip amaliyahnya, ya, pengamalannya itu lebih baik ditinggalkan. Ya, sebaliknya yang makruh di sisi mereka lebih baik dilakukan. Contoh misalnya, ya. Sebagian tokoh-tokoh mereka mengatakan bahwa rokok itu tidak haram tapi makruh. Iya, makruh. Iya. Nah, ketika ditegur loh, apa sih makruh itu artinya? Iya, makruh itu kan dibenci ya, sore itu. Iya, ah kan cuma makruh, sore itu. Artinya dalam praktiknya makruh itu maknanya lebih baik dilakukan, seperti itu. Ya, apalagi sebagian mengatakan, oh, saya kalau enggak ngerokok enggak bisa konsentrasi baca kitab. Ya, Coba itu di kitab itu kan banyak qalu, ya, merokok dulu. Ya, seperti itu. Allahul musta'an. Kemudian wa fudhul al-mubahat. Bahkan bukan hanya meninggalkan hal-hal yang makruh, mereka orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan meninggalkan berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Perkara yang mubah, ya, karena kata Syekh Ibnu Utsaimin ini sifatnya adalah untuk penyemangat di dalam menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan. Jadi jangan sampai kita, ya, berlebih-lebihan, gulu, sampai sama sekali tidak pernah menyentuh perkara yang mubah, ya, istilahnya sepaneng terus, sesekali kita menambah perkara yang mubah. Untuk apa? Ya, untuk membangkitkan semangat di dalam menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan. Ini sifatnya demikian. Tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Ya, makanya dikatakan di sini fudhul al-mubahat. Ya, contoh misalnya, ya, perlu fisik kita untuk, ya, digerakkan, ya, sehingga jangan sampai seorang karena semangat mungkin di dalam belajar, ya, tidak lepas, ya, dari hari-harinya misalnya apa, duduk terus seperti itu, ya, sekali waktu mungkin butuh untuk disegarkan badannya seperti itu. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan pula, misalnya, ya, pagi, siang, sore sepak bola, ya, seperti itu, ya. Dia menyatakan kan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah. Kemudian wa kammalu ma basharuhu minal a'mali, dan mereka berupaya untuk kammalu, menyempurnakan apa yang mereka tempuh dari amalan-amalan. Ya, jadi jika menempuh suatu amalan, ya, disempurnakan, ya, tidak puas dirinya kecuali amalan yang dilakukan telah sempurna. Wattasafu bi jami'i sifatil kamal, dan mereka berupaya untuk memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang terpuji, ya, sifat-sifat kaum mukminin, ya, baik itu terkait dengan sifat amanah, ya, ataupun, ya, sifat sidik, kejujuran, ya, dan sifat-sifat terpuji yang lainnya. Ini golongan yang pertama. Ya, dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan as-sabiqun as-sabiqun, ya. Itulah mereka orang-orang yang terus berlomba, ya, yang Allah sifatkan ulaika al-muqarrabun. Ulaika al-muqarrabun. Orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka terus melakukan pendekatan diri kepadanya. Dan termasuk dari gambaran tentang mereka sebelum kita masuk golongan yang kedua, dalam perkara yang mudah pun, ya, mereka tidak luput dari menyertakan niat untuk menempuh perkara yang mubah, ya, dalam rangka, yakni menempuh, ya, perkara yang lainnya dari, jadi menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi menyertakan niat di dalam menempuh perkara yang mubah. Ya, sebagai contoh misalnya makan, tidur, ini perkara yang mubah. Ya, mereka as-sabiquna bil khairat tidak menyisakan satu amalan yang mubah pun kecuali meniatkan itu dalam rangka untuk mendorong di dalam ketaatan. Ya, ketika makan dia meniatkan dengan makan itu untuk menguatkan fisiknya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketika tidur demikian juga, dia meniatkan dengan tidurnya untuk, ya, menguatkan fisiknya, ya, setelah tidur untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Ataupun dengan tidurnya untuk menghindar dari hal-hal yang akan menyeret kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dari sini, ya, sebagian ulama di antara mereka Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa ahlul yaqdhah, ya ahlul yaqdhah yaj'aluna al-'adat ya ibadatin, yaj'aluna al-'adat ibadatin. Wa ahlul ghaflah yaj'aluna al-'ibadat 'adatin. Ya. Orang-orang yang senantiasa terjaga, tersadar, mereka menjadikan perkara-perkara adat, kebiasaan, perkara-perkara yang mubah itu sebagai ibadah. Maknanya apa? Mengiringi dengan niat yang baik untuk menjalankan ketaatan, ya, setelah menempuh perkara yang mubah. Tetapi sebaliknya, ya, orang-orang yang lalai menjadikan ibadah-ibadah itu ya kebiasaan-kebiasaan saja. Ya, kalau sudah dengar adzan biasanya terus wudu. Ya. Demikian juga ya takbiratul ihram ya biasanya seperti itu. Jadi bisa jadi mengucapkan Allahu Akbar sementara hatinya masih ya di jalan, ya seperti itu. Ya, karena faktor kebiasaan semata. Sehingga ya ibadah yang semestinya menjadikan seorang semakin tinggi derajatnya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sifatnya adat kebiasaan semata. Tidak bisa mengambil sisi manfaat ataupun faedah dari ibadah yang dilakukannya. Ya, sehingga model orang yang semisal itu, ya, kalau ada sifat kejelekannya tidak terobati dengan ibadahnya, ya. Sehingga banyak orang yang sholat tetapi yang curang juga banyak. Ya, sementara ya kita tahu ya bahwa sifat orang-orang yang beriman, ya, sholatnya ini akan apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Summa al-muqtasidun. Kemudian golongan yang kedua, al-muqtasidun, golongan pertengahan. Alladzina qatasaru 'ala al-qiyam bil wajibati wa tarkil mahdhurat. Al-muqtasidun adalah orang-orang yang di dalam yakni kehidupannya mencukupkan dengan melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Oh, itu artinya yang dilarang. Jadi sebagian dari perkara yang sunnah ataupun perkara-perkara yang sunnah tidak dilaksanakan, tetapi di sisi yang lain juga dia tidak terjatuh, dia masih terjatuh ke dalam perkara-perkara yang makruh. Sekali lagi bahwa golongan pertengahan ini ya termasuk di antara golongan yang selamat ataupun berbahagia. Mereka adalah ashabul yamin, golongan kanan, ya, yang menerima kitab catatan amalan mereka dengan tangan kanan mereka. Kemudian thumma dhalimuna li anfusihim. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka. Siapakah itu? Alladzina khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Yani orang-orang yang mencampurkan dengan amalan-amalan salih mereka amalan-amalan yang jelek, ya, perbuatan-perbuatan dosa. Ya, dia melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tetapi juga dia melanggar apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, ini golongan yang ketiga. Ya, adz-dzalimuna li anfusihim. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada kitab beliau Al-Furqan, ya, Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan, menyebutkan bahwa tiga golongan ini, ya, ini pembagian kaum mukminin menjadi as-sabiquna bil khairat, al-muqtasidun, dan al-zalimuna li anfusihim, ada pembagian yang khusus ini pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dengan keimanan mereka, ya, hatta adz-dzalimun li anfusihim, ya, orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka ini tahta masyiatillah, Ya. Diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendaki dengan amalan-amalan kejelekan yang dia bawa mati, ya. Belum sempat bertaubat dari kejelekan selain dosa syirik. Karena dosa syirik menghapuskan keimanan, ya, secara total. Kejelekan selain dosa syirik, maka ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuni sehingga dia selamat, sama sekali tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ya, ada kemungkinan pula Allah Subhanahu wa taala akan mengazab sesuai dengan dosa-dosanya tersebut. Ini keadaan orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik. Sesi tanya jawab, mungkin ada yang ditanyakan. Masih ada waktu 15 menit. Ya. Baik, yang pertama kaitannya dengan safar, ya. Musafir, ya, mereka tidak terkena kewajiban untuk berjamaah dengan mukimin, ya, tetapi berjamaah sesama musafirin, ya, sebagaimana dalam hadith Malik ibn Khairis riwayat al-Imam al-Bukhari, ketika beliau hendak kembali ke kampung halamannya, ya, Nabi menyampaikan, ya, yakni sabdanya yang masyhur, sallu kama ra'aitumuni usalli, ya, hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat, ya. Kemudian pada kelanjutan dari sabdanya, wa idza dakhala alaikum as-salah falyu'adzin lakum ahadukum wa li'ummukum akbarukum, apabila telah masuk kepada kalian waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian azan, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian, yang ini paling duluan masuk Islam, untuk mengimami. Ini salah satu di antara kriteria imam, tentunya bukan semata paling tua, tetapi di sana ada beberapa kriteria yang lain yang lebih dari itu. Nah, dari hadis ini menunjukkan kalau mungkin sekelompok musafirin ada di suatu tempat yang itu bukan di sebuah masjid yang di situ, ya, sudah ada azan, ya, maka disyariatkan untuk salah seorang dari mereka azan, disyariatkan berdasarkan hadis ini. Ya, lain halnya kalau singgah di suatu masjid, ya, yang di situ mungkin sudah selesai salat jamaah mukimnya, ya. Maka karena sudah ada azan di tempat tersebut atau di kampung tersebut, maka tinggal iqamah sesama, yakni salah satu dari mereka iqamah, kemudian ditegakkan salat berjamaah sesama mereka. Ini ya, tinggal melihat jadi kondisinya di mana begitu. Kemudian kalau misalnya, ya, ada di sebuah tempat yang mungkin itu bukan masjid, ya, karena untuk menjangkau ke masjid terlalu jauh, ya, dan musafirun sekali lagi tidak terkena kewajiban sholat jamaah bersama dengan yang mukim, ya, tetapi sesama mereka, ya, andai, ya, berada di tempat seperti itu, ya, tentunya azannya sebatas untuk mereka yang akan sholat di situ, ya, tidak kemudian mencari pengeras suara, ya, karena itu bukan masjid dan seperti itu. Ya. Tapi jika memungkinkan untuk bisa di masjid yang mungkin dekat dari lokasi, maka dianjurkan untuk mendatanginya. Adapun, ya, musafir yang sifatnya mobile, ya, di mana dia mendapatkan, ya, ini waktu sholat, kemudian ada tempat atau untuk sholat jika masjid ya, silakan dia mampir di masjid jika mungkin terlampau jauh ya. Oh, di sholat di musola pom bensin juga tidak masalah kan, seperti itu. Tallah ala. Karena yang menjadi kemudahan bagi musafirun adalah di mana dia mendapatkan tempat untuk sholat, dan termasuk dalam hal menjamak, jika yang lebih mudah baginya itu adalah jamak takdim, maka itu yang dilakukan dalam perjalanan tersebut. Jika yang lebih mudah baginya jamak takhir, ya maka itu yang dia lakukan. Yang kedua apa tadi? Baik. Di antara perkara yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain fungsi masjid sebagai tempat ibadah, ya tempat bermusyawarah dalam perkara-perkara yang terkait dengan maslahat bagi umat. Ya, termasuk ya tempat pendidikan bagi mereka, tarbiyah bagi mereka. Kemudian mungkin di antara penggunaan yang seperti yang terjadi di karangan masyayikh di masa Syekh Mukbil rahimahullah, ya dari khabar asatidah yang pernah mulazamah di sana, terkadang Syekh mendatangkan ahli di bidang ilmu-ilmu duniawi, ya ilmu kesehatan dan semisalnya, dan beliau mendampingi, dalam artian jadi tidak dilepas begitu. Kenapa? Karena ya, jika ada perkara yang harus diluruskan dari tinjauan syariat, maka ini harus diluruskan di situ, tidak istilahnya tidak dibiarkan lepas begitu ya. Kan bisa jadi ya karena keterbatasan ilmu ya kita, kalau tidak ada orang yang memahami ilmu syariat, dianggap ya secara mutlak apa yang disampaikan oleh seorang ahli itu benar, ya benar semua ini. Ya, demikian juga hal-hal yang sifatnya maslahat dunyawiyah yang lainnya terkait dengan misalnya keamanan, ya maka tidak masalah karena ini ada sisi maslahat yang kaitannya dengan mujtama. Ya. Adapun pembicaraan-pembicaraan dunia, ya itu ya semisal masalah politik, ya permasalahan politik yang kita tahu, masalah politik dalam kacamata umum itu ya tidak lepas dari demokrasi ya, seperti itu yang misalnya itu tidak sepantasnya ya seorang muslim larut dalam pembicaraan itu, apalagi bicarakannya di masjid ya. Baik. Karena kita tahu ya dalam konteks masyarakat umum namanya politik itu kan ya sama dengan penipu ya, begitu. Politikus itu sama dengan penipu. Sekarang ya seakan memperjuangkan Islam, ternyata besoknya sudah gabung dengan orang-orang komunis kan, seperti itu. Ini jadi justru mereka menjadikan rakyat sebagai apa? Sebagai tumbal ya dari keserakahan mereka. Ini yang realita banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Baik. Allahu a'lam. Ya. Kalau di sebagian pom bensin itu kan ada takmir juga ya, pom bensin yang masih besar itu seperti itu ya. Jika sudah ada azan, maka ya sudah azan itu jadi sudah mencukupi seperti itu. Namun kalau misalnya ya pom bensinnya juga mungkin musolanya jarang dihampiri ya seperti itu ya, ya sebatas azan untuk mereka yang akan berjamaah itu. Kemudian. Ya, sebagian orang menyatakan bahwa adzan ini pun, perintah adzan ini pun itu berlaku bagi wanita yang sesama sesama mereka mungkin pada kondisi yakni di tempat yang dihitung enggak ada adzan karena ya untuk misalnya seorang wanita muadzin ini dalam sejarah Islam enggak ada, ya. Ya, muadzin sebuah masjid misalnya wanita enggak ada. Ya. Allahu a'lam. Cukup. Ya. Kalau seorang musafir yang sudah sampai tujuan tapi dia menginap 2 atau 3 hari itu sholatnya. Biar sampai di tempat tujuan safarnya. Ya. Terkait dengan sholatnya, jika dia punya kepastian bahwa di tempat tersebut, ya dia tinggal hanya 2 hari. Ya, patokannya yang ditetapkan oleh para ulama yakni 4 hari. Ya, jika dia melebihi 4 hari, dia sudah memastikan bahwa tinggal di tempat tersebut misalnya 1 minggu, ya. Maka mulai dari awal dia sampai di tempat tersebut, dia salatnya tamam, ya sempurna. Adapun jika kurang dari 4 hari, ya, atau batasnya tadi 4 hari itu, maka dia, ya, jika salat sendirian, ya, tidak berjamaah kepada yang mukim, ya, maka salatnya diqasar. Ya, jika kurang dari tadi batasan 4 hari itu. Ya, ini berdasarkan kejadian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji. Dipetik dari kejadian tersebut. Kemudian lain halnya kalau seseorang tidak bisa menentukan, ya, berapa lamanya dia dalam safarnya tersebut. Maka jika dia salat sendirian tidak bermakmum kepada yang mukim, dia mengqasar meskipun ya lebih dari batasan 4 hari tersebut. Sebagaimana kisah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika beliau ya hendak pulang ke Madinah dalam safarnya tersebut tertahan oleh hujan salju. Ya. Maka beliau pada waktu itu sampai melebihi 1/2 tahun, 6 bulan dalam keadaan ya mengqasar terus salatnya. Kenapa? Karena tidak jelas kapan redanya hujan tersebut. Hanya yang jelas hujan salju. Jadi jika ya, penghalang tersebut hilang, maka beliau akan segera pulang. Nah demikian juga dikiaskan kepada siapa saja yang melakukan safar, ya dia tidak jelas berapa lamanya di tempat tujuan, ya maka dalam kondisi yang semisal ini, ketika salat sendirian maka dikosor salat-salat yang rubaiyah tersebut. Ini. Tanpa dijamak. Kalau untuk jamaknya, ya, itu sifatnya sunnah saja. Artinya jika kondisi di safarnya itu menuntut untuk dijamak, maka dijamak. Jika tidak, maka sholat ya sesuai dengan waktu-waktunya. Ya, yang mungkin sangat butuh untuk penjamak kan orang yang mobile ke sana kemari itu seperti itu. Ya, kalau kita misalnya di tempat mertua kita, ya, ya sehari-hari cuma di situ, ya. Maka yang lebih baik baginya adalah yakni salat. Apalagi kalau yakni di masjid-masjid yang dekat, ya. Apalagi kalau hal tersebut tidak masyakoh, tidak memberatkan dia, ya. Apalagi kalau misalnya ada kesempatan untuk ya berdakwah kepada mereka, maka manfaatkan keberadaan itu untuk menjelaskan agama kepada kaum muslimin, termasuk ya mukmin yang bertemu dalam salat-salat berjamaah itu. Allah a'lam. Ya. Iya. Ada seorang itu misalkan itu hewan suci, kemudian ada kemungkinan gini. Iya. Ada safar itu melewati Jogja. Memang Jogja sudah berjalan. Nah, ikhwan yang Jogja ini, ketika di Jogja itu pada saat itu dihitung sebagai musafir apa? Ya tergantung dia niat mukimnya di mana ya. Ketika dia misalnya meskipun kelahirannya Jogja, tapi dia tinggal dan meniatkan diri untuk tinggal, ya. Walaupun mungkin suatu saat mungkin dia kembali, ya. Tapi dia meniatkan diri untuk tinggal di Muntilan seperti ini. Bukan dalam satu ini tinggalnya di Jogja. Nah, kemudian kerjanya di Muntilan. Nah. Kemudian pas itu hari itu kita ada safar ke Jogja. Rangkaiannya itu safar ke Jogja ke Klaten. Kan ketika pas di Jogja itu kebetulan pas sholat zuhur. Sementara ikhwan itu kan lewat Jogja. Yeah. Itu rangkaiannya safar tapi melewati Jogja. Nah, ikhwan itu yang ikhwan Jogja itu di ketika di Jogja saat itu dihitung safar atau dihitung? Tujuannya ke Klaten ya. Jadi Jogja itu kita pengen ke Jogja, ke Klaten, entah kemana, terus nanti dari lagi. Klaten ini daerah tersendiri. Bukan masuk Jogja. Ya, masuk Klaten. Iya. Kalau dilihat dari perjalanannya itu kan dalam status ya mobile, cuma dia masuk wilayahnya itu. Iya. Masuk wilayahnya. Ya, muskilah ini. Itu kerjanya yang maju saja. Jadi nanti sore setelah itu dia sampai tempat, dia pulang lagi ke Jogja. Iya. Ya, yang jelas kalau status dia di lokasi, di tempat dia asal, ya, hukum asalnya dia sholat sempurna. Ya, hukum asalnya sholat sempurna. Itu yang lebih hati-hati. Seperti itu, Allah. Ya, kalau rutin, ya memang itu jarak safar, selama dia di wilayah yang itu safarnya, ya, maka dia boleh mengqasarnya. Dia mengqasar sholatnya. Contoh misalnya, ya, dia menjadi supir akap. Ya. Dari, ya, Jogja, Jakarta, ya. Tiap hari seperti itu. Ya, dia ketika di masih dalam wilayah Jogjanya, ya, enggak boleh memang kosor seperti itu. Tapi kalau sudah keluar di wilayah Jogja, ya meskipun tiap hari ya kerjanya seperti itu, ya safar tetap itu sebagai safar. Ini Allah cukup ya. Ya. Allah alam subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.